Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk melihat dua bagian Alkitab. Yang pertama adalah 2 Korintus pasal 5, ayat yang sangat terkenal di situ, di surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, suratnya yang kedua. Jadi pasalnya yang kelima, kita baca di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian kita buka di Kolose, sebelum Tesalonika, sesudah Filipi. Kolose pasal 3. Di Kolose pasal 3, dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17, ini satu perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Manusia Baru. Kita tidak membaca ini keseluruhannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, hari ini kami kumpul berjemaat. Ini adalah komitmen kami, karena setelah kami diselamatkan, setelah kami mendapat kasih karunia-Mu, maka kami ingin berkumpul bersama-sama sesama anak-Mu. Kami ingin ada acara kami secara rutin berkumpul supaya kami bisa mempelajari firman-Mu, mengekspresikan hati kami melalui lagu pujian, dan ada satu fellowship, satu persekutuan yang indah di antara kami anak-anak-Mu. Tuhan, hari ini adalah hari pilihan kami untuk kami kumpul berjemaat, dan mohon berkat-Mu agar kami di dalam acara-acara seperti ini kami makin bertumbuh di dalam iman dan makin mengenal Engkau dengan baik. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang tadi kita baca, dikatakan di situ bahwa dibilang di ayat yang ke-17, jadi katanya, jadi ya, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di suratnya kepada jemaat Kolose, Rasul Paulus menulis tentang manusia baru versus manusia lama. Manusia baru seperti apa dan manusia lama seperti apa? Untuk supaya menjadi manusia baru harus melakukan apa? Supaya bisa meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya termasuk yang agak dibandingkan dengan khotbah tentang doktrin, dengan khotbah tentang kehidupan sehari-hari, saya termasuk yang lebih banyak khotbah tentang doktrin daripada kehidupan sehari-hari. Mengapa? Saya memiliki keyakinan yang sangat teguh bahwa melalui doktrin yang benarlah maka kehidupan seseorang baru akan dicun sesuai dengan doktrinnya, begitulah. Ya, jadi apa bedanya? Apa bedanya dengan gereja-gereja? Ada banyak gereja, mereka doktrinnya kacau balau. Lalu tiap-tiap minggu khotbahnya tentang kehidupan sehari-hari dan jemaatnya nggak pernah benar-benar juga gitu. Ya mengapa? Karena cara demikian itu artinya mengusaha merubah hidup jemaat dengan filosofi manusia seolah-olah. Ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah bahwa dengan doktrin yang benar, melalui doktrin yang benar, dengan mengimani doktrin yang benar, dengan mengkomitkan hidup kita kepada doktrin yang benar, maka hidup ini otomatis akan berubah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya inilah yang membedakan mendengarkan pengajaran dari Mardio Togu misalnya di televisi gitu ya, dibandingkan dengan mendengarkan firman Tuhan di gereja, begitu mestinya gitu. Nah, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus di sini berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kuncinya itu sebenarnya ada di dalam Kristus. Ini kuncinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, katanya, yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi yang di dalam Kristus ini ciptaan baru. Ya, kalau tidak di dalam Kristus, maka dia tetap ciptaan lama. Diajarin dengan segala macam hal itu pun, itu bukan tidak menolong, ya tentu akan menjadi orang yang lumayan baik daripada tidak diajar sama sekali gitu. Lumayan, tetapi ya itu adalah enforcement gaya manusia, cara manusia mendidik anak supaya rapi dan lain sebagainya. Namun di sini Rasul Paulus menulis sesuatu yang berbeda, adalah jikalau di dalam Kristus, jikalau kamu di dalam Kristus, nah ini sesuatu yang dunia tidak dapat berikannya. Ini sesuatu yang di luar dari kemampuan para pengajar moral. Ini sesuatu yang tidak diberikan oleh para ini filosofi-filosofi dan segala macam yang dunia ciptakan ini. Ini yang tidak dapat atau tidak diberikan ini. Yaitu di sini dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus? Di dalam Kristus. Nah, karena apa? Di dalam Kristus maka menjadi ciptaan baru. Dan ketika menjadi ciptaan baru, maka otomatis yang lama itu berlalu, dia bilang. Yang lama akan ini katanya, yang lama sudah berlalu, bukan akan berlalu lagi. Malah ketika menjadi ciptaan baru, maka yang lama menjadi sudah berlalu, katanya. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, penjelasannya itu bagaimana secara doktrinal? Penjelasannya adalah begini. Manusia di muka bumi ini, nomor satu itu kita diajak oleh Alkitab untuk melihat diri kita sendiri. Kita untuk diajak Alkitab untuk melihat, sanggup tidak seseorang melihat dirinya itu orang berdosa? Sanggup tidak? Ada cukup banyak orang yang tidak sanggup melihat dirinya orang berdosa. Kalau dia tidak sanggup melihat dirinya orang berdosa, itu mustahil dia bisa bertobat. Kan apa yang mau ditobatkan gitu? Karena dia tidak sanggup melihat dirinya berdosa. Kalau dia sanggup melihat dirinya berdosa, sanggup melihat kelemahan dirinya, sanggup melihat kebobrokan dirinya, seperti Yesaya ya, ketika melihat kemuliaan Allah yang luar biasa, baru dia menyadari bahwa sekudus-kudusnya orang manusia seperti kain kotor. Seperti kain kotor. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sanggup melihat diri orang berdosa dan mengaku diri orang berdosa. Nah, ini. Melihat diri orang berdosa dulu, kemudian mengaku diri orang berdosa. Kalau tidak salah, saya sudah pernah ceritakan cerita ini, dan yang lama-lama pasti sudah dengar, yang baru belum. Banyak tahun yang lalu ada orang, kadang-kadang orang datang cari-cari gereja mau kawin di mana gitu. Ya, datang ke Grafe, dia pikir dia mau kawin di sini gitu. Ini satunya penyanyi terkenal, artis ibu kota gitu. Kenal Pak Hasan, jadi datang ke sini. Sebenarnya kepingin kawin gitu di sini. Saya di kantor saya itu masih di lobi, persis di tangga sekarang itu. Di situ. Wah, saya dikenalkan ini penyanyi top ibu kota ini dua. Satunya ini yang laki. Namun saya tanya, yang ini katanya, saya bilang sudah pernah menikah, sudah cerai. Yang laki sudah menikah, sudah cerai juga. Waduh, ini kawat ini. You know. Kawin cerai ini, kawin cerai lagi. You know. Saya pikir dalam hati, gereja kita belum lama mulai. You know. Kita tidak mau perjalanan sejarah gereja kita ya menikahkan orang sembarangan tentu. You know. Dan saya banyak bicara bahwa harus bertobat, kalau mau menikah di gereja kami harus menjadi anggota jemaat. Beres Pak, baik Pak, ya baik Pak, baik Pak. Dari awal sampai belakang tuh baik Pak, baik Pak, baik Pak, baik Pak. Begitu aja gitu, gitu. Pada intinya asal gua kawin aja, baik Pak, gitu. Gitu. Waduh, saya pikir ini gimana? Saya bicara. Terus apa? Sampai saya bilang kita mesti bertobat, mengaku dosa, baik Pak, mengaku gitu ya loh. Cukup lama ini bicara Pak Hasan nih samping saya gitu, yang sekarang wali kota. Akhirnya kita berdoa sih bilang, ya. Kita berdoa. Terus saya bilang begini, ya sungguh-sungguh sudah ini mau bertobat ini, ya mengaku diri, ya baik pak gitu. Akhirnya kita coba masuk dalam doa sekarang. Saya bilang gini, Pak Hasan berdoa, habis itu yuk yang laki, habis itu yang perempuan. Saya maksud pun, habis saya nutup, saya bilang, saya nutup. Oh ya baik pak. Nah gitu. Akhirnya kita setat gitu doa. Pak Hasan berdoa, Tuhan tolonglah mereka gini-gini. Ya, habis Pak Hasan berdoa giliran yang laki. Dia doa, doanya cakep sih, cakep ya. Kebanyakan orang Kristen berdoa lah cakep. Tapi tidak sedikit pun menyinggung saya orang berdosa, gitu enggak. Sehingga saya tunggu-tunggu, kok lama enggak nyinggung-nyinggung itu. Saya bisikin lagi, dosa, saya bilang gitu. Tapi enggak nyebut-nyebut juga, sampai cukup lama. Amin dia. Aduh, saya kecewa berat. Ya, saya kecewa berat saya. Sekarang giliran yang perempuan. Yang perempuan berdoa sekarang. Perempuan berdoa. Nangis. Dia nangis sebentar, saya kasih tisu sama dia. Ya, saya lihat-lihatin nangis itu. Kemudian dia doa, doanya juga cakep. Juga tidak sepatah kata pun menyebut Tuhan, saya orang berdosa, saya sudah berdosa, enggak ya. Ya, cakep-cakep aja semuanya. Kemudian apa? Saya bisikan lagi lebih kencang, saya pikir mungkin yang laki tadi enggak dengar gitu ya. Dia amin lalu ya. Dosa, ingat dosa, saya bilang gitu. Enggak juga dia. Amin. Aduh, ya. Terus saya tutup dalam doa. Saya tutup dalam doa, terus saya bilang begini ya. Untuk menikah di gereja ini harus jadi anggota jemaat. Ya. Nah, untuk jadi anggota jemaat seseorang harus pasti lahir baru. Untuk pasti lahir baru, ini ada ini langkah-langkahnya. Dia sudah tahu bahwa ini syaratnya terlalu berat kawin di sini gitu ya. Akhirnya dia mundur teratur gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa sulitnya manusia mengaku diri orang berdosa, betul nggak? Sebenarnya seolah-olah sebenarnya ini kerjaan yang sangat enteng loh, enteng sekali gitu. Tetapi kok begitu susah ya? Kenapa begitu susah? Nomor satu, supaya ada di dalam Kristus, seseorang perlu mengaku diri orang berdosa. Tuhan, saya orang berdosa. Orang berdosa nggak mungkin masuk surga. Nggak mungkin. Orang berdosa tidak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus. Tidak mungkin. Nah, orang berdosa harus dihukum. Jadi tahu, saya harus dihukum Tuhan. Tidak ada jalan keluar. No way out, saya harus dihukum punya Tuhan. Tapi kemudian sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengucap syukur kepadamu. Engkau rela dihukumkan menggantikan saya. Ya, Tuhan Yesus rela dihukumkan menggantikan saya. Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib bukan karena tidak sanggup melawan. Bahkan Petrus cabut pedangnya, dia mau babat leher orang itu, kena telinganya. Bayangkan, Tuhan Yesus ambil telinga orang itu dan dia nemplokkan kembali. Ya, tidak ada cacat pasti. Ya, you know? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya kata Tuhan Yesus kepada Petrus apa? Sarungkan pedangmu, dia bilang. Apakah kamu kira saya tidak dapat memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu? Dosa, 12 pasukan gitu. Ya, satu saja mereka semuanya habis gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan diri dan disalibkan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menanggung dosa seisi dunia. Karena dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman saja. Hanya itu saja. Jadi Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib menanggung dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Dan orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus, yaitu Adam, Musa, Abraham semuanya, mereka dosanya dihitung selesai kalau mau bertobat. Tadi itu bertobat, mengaku diri salah, orang berdosa, dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Datang dihukumkan menggantikan mereka. Nah, kita ini yang hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus, kita juga dosa kita akan dihitung selesai urusannya. Kalau kita mau bertobat dan kita mau percaya Juru Selamat yang sudah datang menggantikan kita dihukumkan. Jadi bedanya adalah mereka percaya Juru Selamat yang akan datang, kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Nah, pada saat kita membuat itu, membuat keputusan itu, pada saat hati kita mengakui, pada saat kita di dalam Roma pasal 10 dibenarkan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi dengan hati percaya dibenarkan, kemudian dengan mulut mengaku diselamatkan. Pada saat itu, momen itu, maka kita menjadi dari orang yang di luar Kristus menjadi orang yang di dalam Kristus sekarang ini. Jadi di dalam Alkitab kita penuh dengan sebutan di dalam Kristus. Di luar Kristus ada kebinasaan, di dalam Kristus ada keselamatan. Anda di luar atau sudah di dalam? Itu pertanyaannya. Sudah di dalam Kristus atau belum? Ini persoalannya. Jadi saya ini masih di luar Kristus atau saya sudah di dalam Kristus? Nah, di sini ini persoalan yang sangat penting. Ini very personal, sangat-sangat pribadi. Orang tua tidak bisa bawa anaknya, anak tidak bisa bawa orang tuanya, istri tidak bisa bawa suaminya, suami tidak bisa bawa istrinya. Ini sangat-sangat pribadi. Sangat pribadi. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita menyampaikan, menjelaskan, mendoakannya, dan lain-lain sebagainya. Nggak bisa dipaksakan. Karena ini hati. Hati. Apakah dia ada hatinya mengaku betul, Tuhan, saya orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya. Karena Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan saya, maka saya tidak akan dihukumkan lagi. Saya tidak akan dihukumkan lagi. Roma pasal 8 ayat 1. Barang siapa yang, coba kita baca saja. Kita baca saja. Biar Anda baca lebih mengingatnya daripada saya menghafalkan kepada Anda. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 1. Katanya apa? Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Masih ada penghukuman? Tidak ada lagi. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Kembali lagi tadi yang saya bilang, pertanyaannya adalah Anda masih di luar Kristus atau sudah di dalam Kristus? Ini sangat penting. Ini sangat penting. Sudah di dalam Kristus atau masih di luar Kristus? Nah, ketika Anda membuat keputusan, keputusan hati, ini keputusan hati. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tahu. Dan saya menyesal, Tuhan. Saya menyesal. Dan saya sekarang mengaminkan Yesus Kristus dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib. Sehingga saya tidak akan dihukumkan lagi. Karena Yesus sudah menggantikan saya dihukum. Sekarang saya tidak akan dihukumkan lagi. Saya tahu, saya mengaminkan, tukar posisi. Yesus Kristus menggantikan saya menjadi orang berdosa dihukumkan. Dan memberikan kepada saya posisinya yang kudus, yang benar, sebagai anak Allah. Sebagai orang kudus, sehingga saya menyandang nama baru sekarang ini, disebut orang kudus, disebut anak Allah, disebut orang benar, disebut segala macam yang positif. Sebenarnya itu milik Tuhan Yesus, tapi itu diberikan kepada saya. Dan sekarang saya ada di mana? Sekarang saya ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam Yesus Kristus gitu. Saya bukan di luar Yesus Kristus lagi, tapi sekarang saya ada di dalam Yesus Kristus. Ibaratnya saya masuk dalam lingkup kapsul. Jadi saya ada di dalam Yesus Kristus. Semua yang terlihat oleh Allah Bapa adalah yang milik Yesus Kristus. Saya jadi milik Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang tadi di 2 Korintus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama pada saat saya jadi milik Tuhan Yesus, yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Sekarang saya menghidupi satu kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada saya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, pada saat percaya, pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi pada saat seseorang percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus meteraikan, menjadi milik Tuhan. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Sehingga apa? Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Nah, sekarang karena saya sudah di dalam Kristus, maka itu sekarang kehidupan saya betul-betul harus menghayati. Tiap-tiap hari saya mesti menghayati bahwa saya ini orang yang hidup di dalam Kristus, bahwa saya ini milik Kristus, bahwa Yesus mati bagiku, aku hidup baginya. Tiap-tiap hari. Dengan demikian maka akan terjadi satu perubahan di dalam hidup seseorang. Terjadi perubahan, saudara. Perubahan. Nah, perubahan yang digambarkan di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 di sini dikatakan. Nah, ini judulnya manusia baru, Kolose pasal 3. Terus di situ dikatakan apa? Di situ dikasih tahu katanya, yang pertama, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Jadi yang segala sesuatu yang duniawi, pada saat dia mau nongol, matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Matikan. Ya. Wah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, ya. Pada waktu mahasiswa mau libur, ya, saya bilang, ya orang libur hati-hati. Di sekolah Alkitab Grafe ini memang paling aneh di dunia. Paling aneh. Ya memang, ya, bagaimana? Karena ada satu larangan, mahasiswa tahun pertama punya, libur tahun pertama, tidak boleh pulang. Mereka tanya, mengapa aku gak boleh pulang? Begini, saya bilang, nomor satu, belum begitu memahami doktrin. Yang masih kepalang tanggung. Biasanya kepalang tanggung itu lebih banyak mencelakakan daripada menolong gitu. Masih kepalang tanggung. Nomor satu. Nomor dua, perubahannya mungkin belum sangat menyolok. Perubahannya belum sangat menyolok. Sehingga perlu 2 tahun mungkin. Perlu 2 tahun di GITS ini. Baru kemudian pulang kampung. Ya, saya pesan kepada mahasiswa. Kalau kamu sungguh-sungguh sudah di dalam Kristus, kamu ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kamu pulang kampung, saya bilang, kamu mau selamatkan orang tua kamu kan? Mau selamatkan sanak famili kamu kan? Semuanya kan? Kamu tidak mau mereka mati binasa hanya gara-gara tingkah laku kamu. Kalau mau begini, kamu pulang kampung sana ya. Kalau dulu ya, kamu terkenal begajulan di kampung, sekarang coba orang kampung menilai kamu ini ada berubah atau tidak? Ada berubah atau tidak? Ya, kamu sampai di rumah, ya loh. Kamu bangun jam berapa? Kalau dulu bangun jam 7, jam 8 mungkin ya. Sekarang coba kamu bangun pagi-pagi jam 5. Semua piring, mangkok, semua gelas yang ada di dapur kamu cuci bersih. Wah, mama kamu bangun ya kaget sekali ya. Kok apa saya lupa kemarin sudah cuci apa belum gitu ya toh? Ah, ya baru kemudian dia tahu. Oh, anakku ya. Anakku pergi ke Grafe 2 tahun berubah total. Berubah total, dan dia lihat ini orang baru. Ini betul-betul manusia baru. Nah, saya bilang begini. Setelah 1 minggu kamu memperlihatkan kepada mereka, ya toh, kamu turun ke halaman rumah, cangkul, tanam apa di situ, ya toh, kerja semuanya. Setelah 1 minggu kamu berbuat begini, setelah mereka terheran-heran begitu, barulah kamu ngomong tentang doktrin yang benar. Baru kamu ngomong tentang doktrin yang benar. Pak, Ma, sebenarnya yang benar itu pengajaran adalah yang demikian. Ya. Tariklah garis zaman di situ, ibadah simbolik ganti ibadah hakikat. Nah, mereka baru mau mendengar dengan baik. Ya. Baru akan mendengar dengan baik. Tapi kalau kamu pulang kampung, saya bilang, ya, kamu muntang-muntang libur, ya, tidur sampai jam 8, ya, sampai mamanya mau siram pakai air, misalnya gitu. Ya enggak, aduh. Lalu kamu ngomong apa? Ma, ini gereja yang kamu pergi ini salah, doktrinnya salah semuanya. Yang begini salah, yang begitu salah. Tahu enggak apa? Mama kamu pasti pikir, ini Suhento Liao ini bikin kacau anak saya nih. Suhento Liao sudah bikin kacau anak saya. Ini enggak boleh lagi dikirim ke Jakarta ini. Pasti mereka akan bilang begitu. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Orang sering tanya kepada saya begini. Kalau sudah bertobat terima Tuhan Yesus, masih bisa jatuh dalam dosa kan Pak? Masih. Nah kalau gitu sedang jatuh dalam dosa mati gimana? Masuk surga enggak? Wah, dia, kalau dia bilang ini mereka lagi tunggu nih, masuk enggak, masuk enggak, masuk enggak, gitu-gitu. Masuk surga. Lu kok masuk surga? Mereka langsung begitu. Kan berdosa. Semua dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan ya, Tuhan Yesus. Semuanya. Tuhan Yesus bahkan sudah menggantikannya, dihukumkan. Nah lalu kan dia berdosa. Begini, pada saat seseorang bertobat percaya Yesus, dia dapat dua posisi yang kudus dan kemudian hati yang kudus. Yang dia belum dapat itu karakter yang kudus. Posisi yang kudus dan hati yang kudus ini modal masuk surga. Karakter yang kudus ini adalah kepentingannya untuk kesaksian di muka bumi ini. Oleh sebab itu kalau orang Kristen tidak berubah, orang Kristen tidak membangun karakter yang kudus, maka dia akan menyebabkan orang-orang di sekitarnya, yang paling dekat dengan dia, itu yang tersandungnya makin parah. Ya, karena apa? Mereka lihat apa? Munafik. Gitu. Pergi ke gereja, bawa Alkitab, sekarang tambah buku nyanyi lagi. Gitu. Wah, gede buku nyanyinya. Aduh. Gitu. Tapi katanya apa? Wah, hidupnya kacau macam itu. Akhirnya, yang paling dekat dengan dia, itu yang tersandungnya makin parah. Gitu. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, ya. Kita diberi kasih karunia, kita dapat anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita untuk melakukan perbuatan baik atau saking rajinnya kita beribadah. No, bukan itu. Kita diselamatkan karena anugerah. Tetapi Tuhan mau setelah kita di dalam Kristus, kita betul-betul menjadi ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru. Saudara, ya, grafe dengan pengajaran yang benar. Kita mau orang-orang di dalam, orang-orang yang berkata, saya sudah di dalam Yesus Kristus. Berseru juga kepada Tuhan, ubahlah saya, Tuhan, ubahlah saya, supaya saya cemerlang, ya, di hadapan Engkau dan di hadapan manusia, saya cemerlang, saya bersaksi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, ada kesalahan konsep bersaksi di antara orang Kristen. Ada banyak gereja di mereka pikir bersaksi itu macam apa? Bersaksi itu maju ke depan sini. Puji Tuhan, tadinya saya punya hutang 500 juta. Gitu. Nah, kemudian Tuhan tolong saya 500 jutanya. Kemudian orangnya lupa tagih. Gitu. Wah, ngaco. Gitu. Lah, nggak bisa. Itu bukan kesaksian. Itu bukan kesaksian, saudara. Gitu. Itu ngaco namanya. Yang namanya kesaksian, Tuhan mau kita bersaksi itu apa? Ketika orang lihat kita, orang tahu. Ya. Ada perubahan. Terutama orang-orang dekat kita tahu. Dia berubah. Aku berubah. Kita tidak ada lagu ini ya di buku nyanyi kita. Ya. Itu saya ingat waktu dulu di GKJ. Sungguh ku berubah, waktu ku kenal Yesus. Aku berubah, jadi aku berubah. Ya, sungguh aku berubah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bangga dengan banyak jemaat yang ada banyak orang bersaksi bahwa mereka berubah. Ini baru hari Senin lalu ya. Hari Senin yang lalu, penginjil Arifan tunangan dengan pacarnya, tentu. Nah, kami di sana pergi ke ini mau dekat Cikampek di sana, di Cikampek ya, sana itu. Asni dengan abangnya, ya. Waktu ngobrol-ngobrol dengan saya, dia itu mahasiswa teologi lain. Dia bilang, Pak Suhento, satu hal yang saya sangat salut dengan Grafe. Saya pikir mungkin dia bilang doktrinnya hebat gitu ya. Tapi bukan, dia bilang. Satu hal yang saya sangat salut dengan Grafe. Terus dia sebut satu nama mahasiswa yang dia kenal gitu. Sejak di kampung. Dia bilang, dia berubah total, Pak. Wah, saya bilang, bagaimana kamu tahu? Dulu di kampung dia tuh barunya bukan main. Dia ini anunya terkenal lah gitu ya tuh. Sekarang dia berubah. Dia berubah total. Ah, ini saya salut sekali dengan Grafe, dia bilang. Oh, saya bilang, Tuhan, Engkau dimuliakan. Ya, Engkau dimuliakan. Saya mendengar begitu, saya terhibur sekali. Rupanya bukan doktrinnya. Padahal saya tahu dia ini tamatan sekolah teologi lain. Ya, saya bicara tentang doktrin itu sama dia. Tetapi dia bilang apa? Satu hal yang saya sangat kagum dengan Grafe. Dia sebut nama seseorang, dia berubah total, katanya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini indah, saudara. Ini indah. Ini membuat orang terkesima gitu ya. Sungguh luar biasa. Saudara, inilah yang namanya kesaksian sebenarnya. Inilah yang namanya kesaksian. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya tahu kita semua mempunyai beban. Kita semua mempunyai beban siapa-siapa kita diselamatkan. Ya, ada yang suami sangat ingin istrinya diselamatkan, ada yang istri sangat ingin suaminya diselamatkan, ada yang sangat ingin anaknya diselamatkan, ada yang sangat ingin orang tuanya diselamatkan dan sebagainya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita periksa tuh begini ya. Sudahkah saya bersinar cemerlang? Bukan dalam hal doktrinal saja, itu memang perlu juga disampaikan, tetapi dari hati saya. Oh, saudara. Oleh sebab itu, kongres tahun ini saya pilih tema ini. Saudara, lihat ini sudah dipasang ini. Kita seru-serukan ini mulai minggu ini, saudara. Consistent, ya, in purest motivation. Motivasi yang murni, ya. Highest morality. Moral yang tertinggi. Kemudian baru sound doctrine. Doktrin yang benar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini kalau di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Matius pasal 13, inilah yang disebut dengan tepung tiga sukat. Tiga sukat tepung. Sukat pertama itu adalah motivasi yang murni. Sukat yang kedua itu adalah moral yang tinggi. Dan sukat yang ketiga baru doktrin yang benar. Harap tepung kita tidak dikasih ragi sama iblis, kemudian diaduk-aduk sampai ya kamir semuanya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesaksian yang indah, kesaksian yang indah. Nah, kesaksian ini, oh, ini sungguh ya, sungguh. Berapa 3-4 minggu yang lalu kah, yang mayor bersaksi di depan sini, Anda terharu mendengarnya, ya, ya kan? Ini kesaksiannya apa? Perubahan. Katanya apa? Tadinya perokok. Ngepul terus, ya, pulang kerja ngepul terus, ngerokok, bisa berhenti. Tadinya apa? Minum terus, bisa berhenti. Ah, ini kesaksian yang demikian ini indah. Ya. Baru kemudian ketika dia mengumandangkannya kepada teman-teman, kepada kenalan semuanya, sanak famili, bahwa dia ketemu kebenaran, ketemu gereja yang benar. Orang melihat gereja yang benar, doktrin yang benar, merubah orang atau tidak? Oh, tidak merubah. Ah, percuma itu doktrin yang benar, percuma rupanya. Ternyata tidak merubah orang. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu betapa Tuhan minta kepada kita, supaya kita ini menjadi muridnya yang sungguh-sungguh indah. Nah, coba kita lihat lagi di ini, di Kolose. Kolose, ya. Coba kita lihat di Kolose. Kolose bilang apa? Matikanlah. Di sini intinya ini apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakaan, sama dengan penyembahan berhala katanya. Ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang katanya, buanglah, matikan, buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama kamu, ya, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui dan memperoleh pengetahuan. Jadi matikan, tanggalkan manusia lama, dan sekarang kenakan manusia baru. Kenakan manusia baru. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus, kalau kita renung-renungkan, ya, berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama sudah jadi orang Kristen? Berapa banyak orang yang diselamatkan karena kita? Berapa banyak? Coba. Berapa tahun Anda jadi orang Kristen dan Anda bawa berapa orang kepada Tuhan? Anda bawa berapa orang kepada Tuhan? Dan mengapa tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin berfungsi, Tuhan. Saya ingin berfungsi. Tuhan pakai saya. Berarti sebenarnya itu begini. Sebenarnya simpel saja. Meningkatkan hanya perlu dua hal. Hanya perlu meningkatkan dua hal. Yaitu hidup yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Hidup yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, satu. Kemudian yang kedua, kemampuan doktrinal. Cara menjelaskan Injil kepada orang. Oh, ada yang ini. Saya cukup hidup manis, hidup baik, indah, semua orang lihatnya tertarik. Tapi kalau tidak pernah menjelaskan Injil, tidak pernah ini, orang pikir apa? Wah, dia hidup bagus. Begini, hari ini ada cukup banyak juga orang-orang di luar sana yang percaya kepada iman yang lain, hidupnya lumayan bagus. Saya berkata kalau zaman ini, Anda mau tanding siapa lebih kasih, banyak orang Kristen tuh kalah dengan yang da'ai, punya itu da'ai. Yang Buddha itu, ya. Oh, mereka hari ini ya, ini kejar-kejar terus, kejar kita. Ya. Dulu orang pergi ke vihara, ke kelenteng, ya setahun dua kali, ya. Begitu, setahun dua kali. Tapi sekarang mereka pakai apa tau enggak? Mereka ada sekolah minggu. Ya. Mereka sekolah minggu. Yang lucu lagi itu apa? Lagu-lagu Kristen dijiplak sama mereka, ya, dicuri gitu, ya, dicuri, dan dia diganti dengan kata-katanya. Kalau hari ini harinya Tuhan, mereka ganti apa? Hari ini harinya Buddha, katanya. Ngaco ini orang nih, ya, mereka curi lagu kita itu, ya, terang-terangan lagi itu, ya, jadi ganti dengan saya, dengan mereka nyanyi sih bilang, wah ini kacau ini itu. Ya. Hanya orang Kristen yang tidak pernah curi lagu-lagu yang lain itu, ya. Nggak mau itu. Ya. Itu kulihat Ibu Pertiwi, itu kan Yesus sahabat sejati gitu, ya. Ya, mereka bajak gitu, ya. Mereka curi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang ini lagu-lagu sekolah minggu kita dicuri, dibawa ke sana, saudara. Wah, dan mereka ramai sekarang ini. Mereka mengajarkan moral. Nah, oleh sebab itu begini. Orang Kristen perlu hidup baik, hidup kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Ini hal nomor satu. Yang kedua ini, mampu menjelaskan doktrin Injil. Ya, mengapa percaya Yesus bisa masuk surga? Kok percaya sama si Ahmad misalnya enggak masuk surga gitu loh. Ya kan? Kenapa percaya Yesus bisa masuk surga? Mengapa percaya Tony tidak masuk surga? Mengapa percaya Yesus masuk surga? Ah ini bisa jelaskan gitu. Harus, ya, orang Kristen bisa jelaskan dengan baik, ya. Mengapa kamu nenteng Alkitab gitu, ya? Kamu tidak menenteng kitab yang lain. Orang Kristen harus bisa menjelaskannya. Jadi nomor satu tadi itu adalah hidup yang kudus, hidup yang benar gitu, sesuai dengan firman Tuhan, bercahaya. Nomor dua tadi, mempunyai kemampuan. Saya tadi duduk di belakang merasa senang melihat cukup banyak yang ikut sekolah minggu sekarang. Orang Kristen harus belajar. Saya kasih tahu, ya, makin dekat kedatangan Tuhan, ya, ini kedatangan Tuhan ini sungguh sudah dekat sekali. Saya tidak tahu habis Anda ikut seminar eskatologi ini gimana rasanya, itu gimana Tuhan mau datang besok nggak, hah? Bulan September ini, Anda kalau ikutin di koran, bulan September ini itu akan ada sidang umum PBB. Ya, sidang umum PBB bulan September. Sekarang Liga Arab sudah sepakat, ya, akan maju, ya, dengan tanduknya dan akan mengajukan ke PBB minta supaya Palestina diakui sebagai sebuah negara anggota PBB dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Nah, sekarang di dunia ini tinggal satu harapan Israel. Israel ini gedebak-gedebuk hatinya ini. Tinggal satu, mereka harap Amerika veto. Hanya itu saja. Ya. Hanya mengharapkan Amerika veto. Ya. Dan sebenarnya Hillary Clinton itu sibuknya bukan main. Sibuknya membujuk negara-negara Arab yang moderat supaya enggak ikut-ikutan gitu. Ya, supaya enggak ikut-ikutan. Tapi ini mereka malah bilang gini, kami mau coba. Masalahnya tuh gini. Kalau itu sudah dibawa ke dalam sidang, kalau sudah diajukan di dalam sidang, toh akhirnya misalnya Amerika veto. Ya, Amerika punya hak veto, 5 negara punya hak veto. Kemudian tidak keluar resolusi, tetapi kebencian negara Arab atau negara Islam kepada Amerika akan naik drastis gitu. Nah, ini yang mereka pikir ini bisa gawat. Ini bisa gawat nih. Makanya Hillary Clinton sibuk sekali gitu lah. Sudah ada yang saya kasih dalam Yesus. Ini kalau tahun ini tidak jadi, mereka akan coba tahun depan lagi. Ya kalau tiap kali dicoba kemudian diveto terus, lama-lama Amerika gimana? Bosan juga, betul nggak? Karena diveto, dianya yang kena resikonya. Veto, dia kena resikonya. Sekali-sekali Amerika abstain katanya. Dia mau sedikit baik sama Israel, tidak terlalu menyakiti hati Arab. Apa dia bilang apa? Abstain katanya. Jadilah, ya loh, jadilah negara Palestina dengan ibu kota Yerusalem sambil Israel juga dengan ibu kota Israel Yerusalem. Dua-duanya satu kota, dua negara punya ibu kota, itu gimana itu ya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu gimana kira-kira ya? Ya. Anda bisa bayangkan kalau Jakarta ini ibu kota Malaysia juga gitu-gitu. Oh, coba Anda bayangkan ya. Ini Jakarta katanya ini ibu kota Indonesia dan juga ibu kota Malaysia gitu. Kita juga pusing juga kan pasti betul. Saudara, saya kasih tahu, hari kedatangan Tuhan sudah dekat, sudah sangat dekat. Oleh sebab itu, marilah, ya, marilah kita jadi orang Kristen sungguh. Nomor satu, pastikan dirimu sudah di dalam Yesus Kristus. Nomor dua, tadi matikanlah hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, yang sisanya Anda boleh baca sendiri. Apa itu ya? Sebenarnya tahu kita. Kita tahu apa itu hal-hal yang duniawi. Kita tahu. Matikanlah itu. Kemudian dia kata ke apa? Kenakanlah manusia baru. Kenakanlah. Ya, kenakanlah hal-hal yang baru. Yang indah. Yang disenangi oleh Roh Kudus. Kenakanlah semuanya itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang Kristen dulu ya. Dulu saya pernah jadi gembala GKJ. Ini sedikit cerita agak molor. Saya pikir saya jadi gembala yang gagal. Kenapa gagal? Ini ada dua saudara yang tidak omong di satu gereja tapi tidak omong gitu loh. Anda bisa bayangkan satu gereja tidak omong. Mengapa mereka tidak omong? Saya selidiki karena dagangnya persis sama dan di pasar yang sama gitu. Begitu. Ya, sama-sama ini jual daging babi gitu. Sebenarnya sih dari segi materi yang jadi gembala ada diuntungkan juga. Jadi kalau waktu Simo pergi ke pasar, ya toh, yang satu kasih daging babi, yang satu nggak mau kalah dia kasih juga katanya, gitu. Tapi ini gimana ini ya? Satu hari saya bawa mereka saya pertemukan, wah ini gawat ini ya. Ikut paduan suara dua-duanya ikut ya. Satu mau berdiri di pojok di sini, ya, maju ke depan. Satu berdiri di pojok sana. Saya bilang Tuhan nggak dengar berapa merdu pun itu lagu yang dinyanyikan ya. Ini kalian dua nggak ngomong bagaimana ini bisa jadi begitu ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Waduh ya. Inilah ya. Aneh ya saya bilang. Kalian ini aneh. sudah di dalam Kristus. Tapi kenapa bisa macam begitu ini ya? Saya sampai saya bikin acara khusus mendamaikan mereka berdua lo ya. Khusus ya. Sebelumnya kita nyanyi lagu, kemudian saya ngomong sedikit, kemudian suruh mereka dua salaman. Salam gitu ya. Salam ya, salam. Habis salam kita berdoa. Yang satu mau doa, yang satu doa atau enggak doa apa. Dia doanya tuh sambil nyalain yang satu. Marah lagi habis doa dia marah besar gitu ya. Dia bilang apa katanya. Dia doa saja marah saya, dia bilang. Wah, dia tambah marah lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa begini ini? Aduh Tuhan, ya saya sampai berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Berseru-seru kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oh, ya. Nah, banyak hal di dalam hidup kekristenan kita. Ya, terutama hal-hal yang macam demikian. Ya. Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Tuhan, yang lama sudah berlalu. Sekarang yang baru sudah datang. Saya ciptaan baru. Ya, ada hal-hal yang dulu pernah terjadi. Oh, memalukan. Disebut saja jangan. Ya, disebut saja jangan. Dan merasa Tuhan, saya malu mengingat hal yang lalu itu. Ya. Saya sekarang ini perbaiki, saya sekarang menuju ke depan, saya mau menjadi ciptaan baru yang indah, yang cemerlang. Supaya apa? Orang-orang di sekeliling saya, mereka melihat ada perubahan. Mereka ada melihat perubahan. Dan orang-orang di sekeliling saya diselamatkan. Ya, diselamatkan. Ah, ini yang indah. Semakin drastis seseorang berubah, dengar baik-baik, ini statement terakhir. Terakhir, saya tutup. Semakin drastis perubahan seseorang, semakin membuat orang di sekelilingnya kaget, ya, dan bertanya-tanya, sesungguhnya apa yang sudah terjadi dengan dia? Maka kesaksian orang itu semakin cemerlang. Amin, saudara sekalian. Kita berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kalau Anda di ruangan ini, tetapi Anda belum di dalam Kristus, Anda perlu membuat satu keputusan, ya. Renungkan. Tundukkan kepalamu. Tutup matamu. Renungkan dengan hatimu. Kalau Anda belum di dalam Kristus, Anda perlu membuat satu keputusan. Anda perlu mengaku, Tuhan, saya orang berdosa. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya menyesal. Ya, saya menyesal. Dan Anda perlu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya, terima kasih Engkau dihukumkan menggantikan saya. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Terima kasih. Sehingga saya tidak akan dihukumkan lagi. Terima kasih Tuhan, katakan. Dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya komit berusaha hidup bagimu. Saya komit berusaha hidup bagimu. Dan kalau saya jatuh, saya gagal, Tuhan peganglah tangan saya. Peganglah tangan saya kalau saya jatuh. Katakan kepada Tuhan, Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh murah hati. Kalau saya jatuh, saya gagal, ampuni saya Tuhan. Dan pegang tangan saya, angkat saya kembali. Tapi saya mau berjuang untuk jadi lebih baik. Untuk bercahaya bagimu. Tuhan tolong saya. Supaya melalui saya, kesaksianmu berkumandang. Kebenaranmu diajarkan. Dan saya ingin belajar lebih banyak firmanmu Tuhan. Supaya saya menjadi fasih menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Katakan kepada Tuhan. Katakan, apakah di ruangan ini ada yang tadinya belum di dalam Kristus? Dan hari ini Anda berkata, hari inilah saya mau di dalam Kristus dan saya. Anda boleh angkat tanganmu kalau ada. Tadinya Anda belum di dalam Kristus. Dan hari ini Anda ambil keputusan untuk itu. Supaya Anda di dalam Kristus. Adakah? Adakah? Kalau ada, angkat tanganmu. Jangan membiarkan iblis mengacaukan hatimu pada waktu Anda mau ambil keputusan yang sangat-sangat penting ini. kalau ada tadinya di luar Kristus dan sekarang Anda mau di dalam Kristus, angkatlah tanganmu. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya mau tanya. Di sini siapa yang mau berkata kepada Tuhan? Tuhan, Tuhan bantulah saya berubah. Saya sekarang sudah di dalam Engkau. Saya dalam satu pergumulan yang betul-betul saya bergumul. Saya ingin berubah, saya ingin bercahaya, saya ingin menjadi saksimu yang indah. Oh Tuhan, bantulah saya, rohmu yang tinggal di dalam hati saya, bantu saya berubah menjadi cemerlang. Mari angkat tanganmu kalau ada. Anda berkata demikian, oh puji Tuhan. Ya, banyak sekali. Angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, Tuhan, bantu saya Tuhan. Serukan kepada Tuhan, bantu saya. Bantu saya mau berubah, saya mau cemerlang. Saya mau orang di sekeliling saya melihat saya berubah dan kemudian mereka bisa diselamatkan bersama dengan saya. Wah, ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami sudah mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Tuhan, di luar jangkauan otak kami bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kami. Tak berarti Tuhan. Dengan cara yang luar biasa menggantikan kami menerima penghukuman. Sehingga banyak orang tidak faham akan hal ini. Mereka membenci salib karena mereka tidak mengerti makna salib. Tuhan, memang itu pun di luar akal budi kami, Tuhan. Apanya kami yang Tuhan lihat? Yang Yesaya katakan seperti kain kotor. Namun Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpinlah hidup kami Tuhan. Selama kami masih tinggal dalam daging. Kedagingan banyak kali menarik kami. Kedagingan kami kadang membuat kami kadang-kadang terpeleset ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami semuanya. Tuhan, jemaat-Mu yang pagi ini hadir, Tuhan tolong kami semuanya sehingga kami makin memancarkan terang-Mu, kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.